Maria anakku, anakku, ini usiamu ketujuh, ketujuh. Ada pesan dari Nabi untuk disampaikan padamu. Berpesan padamu, sayang, sholatlah yang lima waktu. Oh, itu pesannya ayah, senang rasanya hatiku. Aku kan melaksanakan pesan Nabiku. Berpesan padamu, sayang, sholatlah yang lima waktu. Sayang, Allah kan sayang padamu. Sayang, surga kan memanggilmu.